الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نامن دك يا أبا طلحة coba ditasrif fil madhi dari daraba. Aba Ali tasrif nam qara'a. Qara'ta qara'tuma. Naam. Coba tasrif jalasa Aba Asia. Naam, coba tasrif raja'a abahu saudah raja'a. Raja'tum. Coba tasrif zahaba abailla. Zahab. Naam, coba tasrif Aba Hakim Shariba. Naam. Naam. Coba tasrif Man Darman. Darman. Naam. Nasara. Nasara. Handalah. Qatafa. Naam, Aba Hudzaifah qatala. Qatalat. Qatalata. Qatal tunna. Qatal tu. Qatalna. Naam. Abdullah. Ghalaqa. Ghalaqa. Aba Umar Fahima. Naam. Aba Yazid sa'ala. Aba Abdul Razak, naam, daraba. Naam, Aba Ramdhani, fataha. أبا غسان نظر نظرت نعم أبداني نعم قرأ قرأ قرأت ثم قرأت قرأنا نعم قتل أبا مروزي قتلنا قتلت قتلتا قتلنا قتلتا Qataltu Naam Abu Zuhair Jalasa Naam Indak Abu Muhammad Ahlan wa sahlan Abu Muhammad Naam Sa'ala Sa'alna Sa'altu Naam, Sa'altu, Sa'alna Naam Aba Abdurrahman Akala Naam. Aba Ramdhani sudah belum? Sudah. Naam, di belakang Wahyu. Syariba. Naam, Aba Ahbab. Fahima. Fahimta, fahim, fahimat, fahimata, fahimna. Fahimat, fahimata, ta, fahimta. Naam, daraba, Hana Hamid. Darabta. Aba Nabil. Nasara. Nasarti. Tasrif li syabab. Syabab. Naam. Syariba. Ikraw ya syabab. Qara'a. Sa'ala. Naam. As-su'al lisyabab. Saya telah memukul. Yang jawab angkat tangan. Saya telah memukul. Angkat tangan dulu. Nasrullah. Darabtu. Saya telah, kalian beberapa orang laki-laki telah bertanya, syabab. Ah? Sa'altum. Kalian, dia seorang wanita telah membunuh, syabab. Nah. Qatalat. Nah. Mereka beberapa orang perempuan telah membaca, syabab. Qara'na. Sanda. Naam. Dia seorang perempuan telah paham, syabab. Fahimat. Naam. Sekarang bagian abaknya. Naam. Dia dua orang perempuan telah menulis. Aba Huzaifah. Katabata. Naam. Saya telah menolong. Aba Nabil. Nasara. Nasara. Apa? Saya telah menolong. Nasartu. Nah. Aba Hamzah. Kalian dua orang laki-laki telah membaca. Qara'tuma. Naam. Aba Hakim. Dia seorang perempuan telah bertanya. Sa'alat santa. Nah, kalian beberapa orang laki-laki telah membaca, Bailda. Qara'tum. Aba Yazid. Nah. Dia seorang perempuan telah memetik. Khotobat. Nah. Kami telah nazar, telah melihat. Aba Abdul Razak. Nazarna. Nazarna. Saya telah duduk. Aba Ramdhani. Saya telah duduk. jalastu. Naam. Kami telah makan. Aba saudah. Akalna. Naam. Dia seorang laki-laki telah pergi. Aba gosan. Seorang laki-laki telah pergi. Dia telah pergi. Zahaba. Naam. Kalian, beberapa orang laki-laki telah melarang. Aba Asia. Ya. Mana'tum. Naam. Mana'tum. Kalian dua orang laki-laki telah membuka. Aba Ali. Fatahtuma. Naam. Saya telah memukul Aba Zuhair. Darabtu. Naam. Dia seorang perempuan telah duduk. Aba Marwazi. Jalasat. Naam. Dia dua orang perempuan telah membaca. Aba Dani. Naam. Qara'ta. Naam, qara'ata atau qara'ata? Kalau qara'ta, dia dua orang perempuan telah membaca. Qara'ta atau qara'ata? Naam, qara'ata. Naam. Aba Muhammad, kami telah duduk. Kami telah duduk. Kami. Naam. Kalau jalastum kalian, beberapa laki-laki telah duduk. Kami. Jalasna. Senta. Naam. Aba Abdurrahman. Dia seorang perempuan telah makan. Akalat. Naam. Aba Ahbab. Kalian beberapa orang wanita telah minum. Naam, syaribtunna. Syaribtunna. Hamid. Naam. Saya telah melarang. Hamid, saya telah melarang. Darman, saya telah melarang. Mana'tu. Naam. Kita lanjut fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Aba Hudzaifah. Isim atau fi'il? Naam. Fi'il mudhari adalah Nah, fi'il mudhari adalah sebuah fi'il yang menunjukkan kepada suatu kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Contoh fi'il mudhari Aba Nabil. Yak aktubu. Nam, aktubu apa artinya aktubu? Saya sedang menulis. Apa tanda fi'il mudhari pada kalimat aktubu, Aba Umar? Alif apa? Alif mudhara'ah, karena dimasuki hamzah ya, bukan alif. Hamzah. Hamzah mudhara'ah. Naam. Bagaimana cara kita mengetahui dia adalah sebagai fi'il mudhari? Aba Hakim. Naam. Untuk kita mengetahui dia adalah sebagai naam fi'il mudhari, tandanya adalah dimasuki oleh salah satu huruf mudara'ah. Ada berapa huruf mudara'ah, Aba Yazid? 4. Terkumpul dalam kalimat apa, Abdurrazak? Aba Abdurrazak. Anaitu. Naam. Anaitu. Alif, nun, ya, ta. Anaitu. Naam. Apa arti yakra'u? Naam, Aba Illa. Dia sedang membaca atau akan membaca. Yak apa fi'il mudhari berarti sedang atau akan. Naam. Ya. Apa hukum fi'il mudhari, Aba Saudah? Naam, hukum fi'il mudhari, naam, hukumnya adalah marfu. Selama dia kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa itu amil nasab akan datang penjelasan nanti. Sekarang masuk ke tasrif. Naam. Tasrif al-fi'lil mudhari'i. Tasrif fi'il mudhari'. Naam, tasrif fi'il mudhari jumlahnya sama dengan tasrif fi'il madhi. Setelah lancar, lincah mentasrif fi'il madhi, tambah dengan fi'il mudhari. Demikian juga harus lancar, harus mahir. Naam. Tasrifnya di sini sama tasrif lugawi, bukan tasrif istilahi. Nanti di sana ada tasrif istilah. Ini sama tasrifnya tasrif lugawi. Nah, asal dari kata yang sama, cuman domirnya yang berbeda. Nah. Yang pertama, yaktubu. Berarti yaktubu adalah fi'il mudhari dari kata kataba. Kataba yaktubu. Naam. Ya. Yeah. Ini tasrif fi'il mudhari yaktubu. Mengartikannya, naam, diberi imbuhan sedang atau akan. Dia seorang laki-laki akan atau sedang menulis. Kemudian yaktubani apa artinya? Dia dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Kenapa diartikan dua orang? Apa di sini tanda yang menunjukkan artinya dua orang? Alif yaktubani. Disebut alif apa? Aliful Isnain. Aliful Isnain. alif yang menunjukkan dua. Kemudian nunnya nun apa? Yaktubani. Nunnya adalah nun tanda rofa. Apa? Tanda rofa. Kalau yaktubu tanda rofanya apa? Yaktubu tanda rofanya dhammah. Kalau yaktubani tanda rofanya apa? Nun. Bukan alif. Kalau alifnya aliful isnain. Di sini dalam fi'il bukan isim, ingat. Bukan isim musana ini. Kalau isim musana tanda rofanya a, alif. Kalau di sini fi'il, nah yang menjadi tanda rofa adalah nunnya. Dalam bahasa ulama, adanya nun pada fi'il mudhari, nah bahasa Arabnya subutun nun, tetapnya nun. Subut, subutun nun. Nah. Karena fi'il mudhari ini tadi hukumnya apa? Mar, marfu selama kosong dari amil nasab dan amil jazm. Yaktubani enggak ada amil di depannya. Kemudian yaktubuna. Apa arti yaktubuna? Mereka beberapa orang laki-laki sedang atau akan menulis. Mana yang menunjukkan kata mereka? Mereka laki-laki. Al-wawu. Wawunya waw apa namanya? Wawu jama'ah. Wawu jama'ah. Jama'ah. Kemudian nunnya nun apa? Nun tanda rofa. Sama seperti yaktubani. Nun tanda rofa. Nah. Kenapa dia marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Kalimat yaktubu yaktubani yaktubuna lil muzakkar. Apa muzakkar? Laki-laki. Lil muzakkar berarti untuk laki-laki. Yaktubu dia seorang laki-laki sedang menulis. Yaktubani dia dua orang laki-laki sedang menulis. Yaktubuna mereka beberapa orang laki-laki sedang menulis. Ghaibun ghaib. Apa dia ghaib? Orang ketiga, dia orang yang dibicarakan. Nah. Kemudian baris kedua, taktubu. Taktubani. Yaktubna. Lil mu'annas. Ini untuk mu'annas. Berarti taktubu apa artinya? Dia seorang perempuan sedang menulis. Taktubani. Dia dua orang perempuan sedang menulis. Yaktubna. Mereka beberapa orang perempuan sedang menulis. Ghaibun sama lil ghaib untuk orang ketiga. Orang yang dibicarakan. Dia. Baik, kemudian taktubu baris yang ketiga. Taktubani, taktubuna lil muzakkar. Taktubu yang ketiga dan taktubani, taktubuna ini untuk muzakkar, untuk laki-laki. Berarti apa mengartikannya kita? Taktubu untuk laki-laki? Engkau seorang laki-laki akan menulis. Sama dengan apa? Dia seorang perempuan akan menulis. Bagaimana untuk membedakannya nanti? Membedakannya cara penggunaannya, konteks kalimat. Konteks kalimat bahasa Arabnya siyakul kalam. Apa? Yang membedakan nanti siyakul kalam, konteks kalimatnya. Taktubani yang kedua apa artinya? Engkau atau kalian dua orang perempuan sedang menulis. Taktubuna. Apa artinya taktubuna? Kalian beberapa orang laki-laki ya akan menulis. Karena lil muzakkar ini. Lil muzakkar laki-laki. Mukhatabun. Apa mukhatab artinya? Orang kedua, orang yang diajak bicara. Engkau satu orang laki-laki, kalian dua orang laki-laki, dan kalian beberapa orang laki-laki. Baris keempat. Taktubina. Apa artinya? Engkau seorang perempuan akan menulis. Mana yang menunjukkan? Enam. Perempuan. Hah? Taktubina. Nam ya atau nun atau ta yang menunjukkan perempuan? Hah? Ya, ya apa namanya? Ya mu'annas mukhatabah. Ya-nya. Yang menunjukkan dia engkau seorang perempuan. Namanya apa? Ya'ul mu'annas mukhatabah. Apa namanya? Ya apa? Ya'ul mu'annas mukhatabah. Dia yang menunjukkan perempuannya. Nunnya nun apa? Nunnya tanda rofa. Semua nun nih dari taktub yaktubani yaktubuna taktubani yaknan taktubani taktubuna taktubina ini nunnya nun tanda rofa. Kalau pada nun pada yaktubna bukan tanda rofa dia yaktubna. Nunnya nun niswah, nun yang menunjukkan perempuan. Mereka beberapa orang perempuan. Kemudian taktubani, taktubinam, taktubina. Nah. Taktubina, taktubani, taknam. Apa di sini? Taktubna. Ada cetakan yang salah. Taktubna. Bukan taktubina lagi. Sini cetakan ini salah. Nah, yang benar taktubna. Taktubina, taktubani, taktubna. Nunnya di sini juga nun mu'annas mukhatabah. Kemudian aktubu. Apa artinya aktubu? Saya sedang menulis. Naktubu. Kami sedang menulis. Lil muzakkar wa lil mu'annas. Untuk laki-laki dan untuk perempuan. Mutakallimun. Apa artinya mutakallim? Orang yang berbicara, orang pertama. Saya akan menulis. Kami akan menulis. Ini tasrif fi'il mudhari. Nah. Dibaca nadanya sama. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu, ikra'u wahid izin terasa. Yaktubu. Ya. Ini tasrif fi'il mudhari. Dihafal sama seperti fi'il madhi. Naam, tamrin, sarif, tasriflah. Yasjudu, apa artinya yasjudu? Sedang sujud. Apa fi'il madhinya yasjudu? Sajada. Fi'il mudhari'nya yasjudu. Artinya sujud. Sajada yasjudu. Yakhruju, apa artinya yakhruju? Sedang keluar. Apa fi'il madhinya yakhruju? Kharaja. Kharaja yakhruju. Keluar. Yadkhulu, apa artinya yadkhulu? Sedang masuk. Apa fi'il madhinya? Dakhala. Dakhala yadkhulu. Yarji'u, apa artinya yarji'u? Sedang kembali atau pulang. Apa fi'il madhinya? Raja'a. Sudah kita lewati. Raja'a. Yarji'u. Yadhabu. Apa artinya yadhabu? Sedang atau akan pergi. Yajlisu. Sedang atau akan duduk. Yaftahu. Sedang atau akan membuka. Ya'kulu. Sedang atau akan makan. Naam. Ya. Fi'il madinya sudah lewat. Yadhabu fi'il madinya zahaba. Naam. Ya. Kemudian yajlisu fi'il madinya jalasa. Yaftahu fi'il madinya fataha. Ya'kulu fi'il madinya apa? Naam. Akala. Naam. Dilancarkan. Diulangi satu kali ini. Yak tubuh wahidin tentara sah. Yak tubuh yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu yang tahu. Abali yaktubu. Aba Asya. Aba Sauda. Yaktubu. Ikra Abadani. Yaktubu. Tak tubuh tubuhna. Tak tubna. Aba Ghassan. Yak tubuh. Aba Abdul Razak. Aktubu. Naam, Aba Nabil, yaktubu. Yaktubna. Naam, Aba Hudzaifah. Yaktubna. Aba Ahbab. Naam. Apa arti yaktubuna? Aba Umar. Naam. Apa arti yaktubna? Aba Hakim. Mereka beberapa perempuan sedang menulis. Yaktubani Aba Ilda. Mereka dua orang laki-laki sedang atau menulis. Naam. Mana yang menunjukkan dua orang, Aba Yazid? Ya, pada kalimat yaktubani. Yaktubani. Mereka dua orang perempuan sedang, dua orang laki-laki sedang menulis. Apa yang menunjukkan arti dua orang? Alif apa namanya? Alif apa namanya? Aba Abdul Razak. Aliful Itsnain. Nunnya nun apa ini Aba Ramdhani? Apa? Yaktubani. Nunnya nun apa? Aba Abdul Rahman. Nun sebagai tanda rofa. Naam. Nun tanda rofa. Naam. Nunul Inas cuman pada. Naam. Yaktubna. Dan taktubna. Barakallahu fikum. Dia seorang perempuan sedang menulis. Sama Gosan. Dia seorang perempuan sedang menulis. Taktubu. Engkau seorang perempuan sedang menulis. Aba Muhammad. Taktubina. Kalian beberapa orang perempuan sedang menulis. Aba Marwazi. Taktubna. Naam. Barakallahu fikum. Terlanjut. Al-fi'lul mudari'u. Nah, fi'il mudari' dibagi menjadi dua. Ma'lumun wa majhulun. Pembagian ini berdasarkan apa? Diketahui dan tidaknya pelakunya. Ya, sama seperti apa? Pembagian fi'il madhi. Diketahui dan tidaknya pelakunya, fi'il mudhari dibagi dua. Ada yang maklum, ada yang majhul. Apa yang dimaksud dengan ma'lum? Pelakunya diketahui. Contoh, yaktubu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Diketahui langsung. Yaftahu, dia seorang laki-laki akan membuka. Yakra'u, dia seorang laki-laki akan membaca. Yashrabu, dia seorang laki-laki akan minum. Diketahui. Walaupun enggak ada dianya. Yang majhul, adapun yang majhul adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Nah, seperti apa contohnya yang majhul? Yuktabu. Coba dilihat contohnya. Yuktabu. Asalnya yaktubu ma'lum. Kalau majhul menjadi yuktabu. Apa kaidahnya? Dilihat, coba dilihat. Huruf mudhara'ahnya di dhammah. Yu menjadi yu. Huruf sebelum akhir yaitu ta di berharokat fathah. Ini kaidahnya. Di dhammah huruf mudhara'ahnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Itu fi'il mudhari' majhul. Jadi cara membuatnya begitu. Di dhammah huruf mudhara'ahnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Yaktubu menjadi yuktabu. Ini dari sisi pembuatannya. Dari sisi arti, karena dia fi'il mudhari' majhul, maka majhul adalah kata kerja pasif. Berarti apa? Sedang di atau akan di. Yuktabu sedang dibaca atau akan dibaca. Akan ditulis afan. Yuktabu sedang ditulis atau akan ditulis. Yuftahu, apa artinya yuftahu? Akan dibuka atau sedang dibuka. Yukra'u, akan dibaca atau sedang dibaca. Yushrabu, sedang diminum atau akan diminum. Ini fi'il mudhari majhul. Bagaimana cara membuatnya? Di dhammah huruf mudhara'ahnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Bedakan cara membuat fi'il madhi majhul. Ya, ingat. Apa cara membuat fi'il madhi majhul? Di dhammah awalnya di kasrah huruf sebelum akhir. Nazara menjadi nuzira. Kalau fi'il mudhari' di dhamma huruf mudhara'ahnya di fathah huruf sebelum akhir. Yaktubu menjadi yuktabu. Yashrabu menjadi yushrabu. Yakra'u menjadi yukra'u. Yasjudu menjadi yusjadu. Ya'kulu menjadi yukalu. Naam. Yukalu. Yadribu menjadi yudrabu. Naam. Begitu. Di dhamma huruf mudharahnya, di fathah huruf sebelum akhir. Kemudian tasrif fi'il majhul mudhari majhul sama jumlahnya seperti tasrif fi'il mudhari ma'lum. Ada 14. Nah, kalau yukra'u atau yuktabu sama. Yuktabu, yuktabani, yuktabuna. Tuktabu, tuktabani, yuktabna. Tuktabu, tuktabani, tuktabuna. Nah, ya. Begitu. Barakallahu fikum. Ini pembagian. Mana itu? Yang mana, yang mana? Oh, yang maklum. Nah, mudhari majhul ya. Kenapa? Ya, kenapa dipatah gitu? Oh, nah. Coba lihat. Di sini yaktubu. Huruf keduanya apa? Huruf sebelum terakhir berharokat dom, domah. Di sana ada yaktahu. Huruf sebelum akhir berharokat fat, fata. Itu nanti ada babnya sendiri. Yaktubu ada babnya sendiri. Yakataba yaktubu. Nasoro yansuru. Ada lagi nanti fataha yaktahu. Nam, mana'a yamna'u. Itu satu bab. Nanti akan ada babnya di dalam ilmu sorof. Ada bab-bab tertentu. Nam, ya, fi'il mudhari enggak sama harokatnya. Fi'il mudhari maklum, ya, nanti ada babnya. Ada 6 bab nanti, insyaallah. Nam, ada 6 bab. Mudah. Nam, nanti sudah ada digolong-golongkan. Nam, ada yang huruf mudhara sebelum akhirnya dhamma-dhamma semuanya. Ini bab ini. Ada yang nam huruf sebelum akhir mudhara huruf sebelum akhir fi'il mudhari ada yang fathah terus dengan sekelompok dikelompokkan, ini fathah semua, ini dhamma semua sudah ada dikelompokkan. Tinggal kita apa? Nanti mempelajari termasuk kelompok mana dia. Ya, ada babnya nanti. Nah, nanti tinggal dihafal. Nah. Insyaallah pada ilmu shorof tertentu. Naam. Taktubu. Naam. Ingat kemarin pembahasan huruf mudhara'ah. Dan huruf mudhara'ah di antara huruf ini tak ya. Ini tak. Nah, kalau huruf mudhara'ahnya tak, bisa anta, bisa apa? Iya. Kalau anta apa? Berarti tak tubuh, apa artinya? Engkau. Seorang laki-laki akan menulis. Kalau iya berarti apa? Nah, dia. Dalam seorang perempuan akan menulis sama. Tinggal konteksnya saja yang berbeda nanti. Apa awal katanya dan akhir katanya? Nah, bisa dua kalau tak taktub. Sama seperti apa? Seperti enam ini. Ketika apa? Huruf mudhara'ah pada tak. Taktubu dan anta dan taktubu hiya. Sama kan? Sama. Enam. Taktubu dia seorang laki-laki akan menulis. Dia seorang perempuan akan menulis. Dan sama dengan engkau seorang laki-laki akan menulis. Kenapa? Karena tak. Huruf mudhara'ah tak bisa domirnya anta, bisa hiya, tergantung konteks kalimatnya. Nah, rangkaian ini dihafal saja sama seperti fi'il madhi. Kemudian cocokkan domir-domirnya yang 14 itu. 6, ya. Tanda rofa pada yaktubna dan taktubna. 6. Yaktubna dan taktubna tidak memiliki tanda rofa karena dia mabni. Karena bersambung dengan nunul inas. 6. Yang memiliki tanda rofa nanti hanya 5 saja. Nun yang menjadi tanda rofa pada tasrif fil mudhari hanya 5 saja. 6. Yang pertama yaktubani, yang kedua yaktubuna, yang ketiga taktubani, yang keempat taktubuna, yang kelima terakhir taktubina. 6. Itu nunnya apa? Nun tanda rofa. Nanti disebut dengan af'al, af'alul khomsah, fi'il-fi'il yang 5. Nanti akan ada. Siang nanti insyaAllah. 6. Hari apa ini? Hari Sabtu. InsyaAllah nambah dzuhur kita belajar. Cukup dulu ya. 6. Nanti siang 6 akan berbicara tentang hukum fi'il mudhari dan tandanya. 6. InsyaAllah ta'ala. Ada istilah yang penting. Sahihul akhir, mu'talul akhir, af'alul khamsah. Barakallahu fikum. Nastafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.